yang sedang serang. Guys, 7 tahun dagang jeruk ditangguh. Datang tuh di mana mangkalna. No penting masara mewah tempatna. Lamun kudu nyerita mahnya tang tuh capek. Nanggung jeruk ngepoe ini isuk balik sore. Bari-bari desa pirangannya kudu di kumaha. Dengan sakit tuh kenyataan. Komode imang darman teh boga anak. No masih di SD kan. Kaperluan anak teh lo bakaji. Dada gening ayo nama sekolah teh segala duit. Waduh. Wajib belajar, ya wajib mah tinggal wajib. Tapi hari kerenu sangsara mah anger we sesak napas, nyaman kita aja. Kungsi hiji waktu budak memang dharma, temana asup sakolah. Bulan taran tilu bulan can mayar SPP. Mang Darman balati ngahas. Darek di kumaha deui puku hirup sakitu-kituna. Omo kapan dagang jeruk mah datang. Tu hayang beak satanggungan teh. Bisa sapoe, bisa sabunan. Kusaba bawah dari jalan ke pasar Mang Darman nginjem. Nginjem na kasahade imun lain ke tukang renten. Dagis buku hari tetangga nama Sarwawan. Imah nungan segede kandang monyet teh surat na diborake. Nyatong rewas. Lamun waktu malikan lewih na teh ditangtukan sakitu persena. Dagis buku hari tukang renten mati bahala oge lewih edan batan ucing garong. Lewe dan batan ucing garong. Karunya teing Mang Darman eger mah hirup ka pencet. Aya nu nambahna gencet Mang Darman oyohan pejer. Tapi aya rimah nu menyangat. Sabra poga hutang Mang Darman bagi getol kana dagangna unggal poe udar ideung susuganan jeruk beak aya bae rada leuwih rek dipake nyicil hutang dasar jalma mun keur sia sagala ge mata owah. Karna gobi hiji jalan jeruk acan, payu-payu acan. Kurunyung rombongan tibu. Mang Darman kate waktu lu tanggungan anak diangkut kana truk. Mang Darman bati gogona. Basa nampak keputusan yang tanggungan jeng jeruk nak kudu ditebus sakitu. Di harita Mang Darman niat rek nebus da kabeneran aya keneh duit sesa panginjeman di ucing garong teh. Sing horeng kening sing horengan tinggal tanggunganana jerukna teuing ka mana duka dileg-leg usaha. Mang Darman tong kaget Mang Darman hirup mah geuheuy jeung deudeuh. Mun keur seuri cape seuri, mun keur jeuri cape jeuri. Tong kaget Mang Darman. Bangsa urang mah rea nu aneh. Kahanap ngagalaksan. Kaluhur leletan. Tong pipil weun urang Mang Darman. Bae da dodo jamah biasa. jeung kolot-kolot urang teh mah. Hirup pinuh dodoja teh rieu ibarat lempang nanya. Teu pan kitu. Engke mun geus tepi ka puncak sok manggih pemandangan enak. Sugan we ku pangarepan. Surat imas sugan katebus teh. Tanggungan mah nya tarimakeun we Mang Darman. Dalam wapi sanjala mabeki jeruk teh. Tibum ya meureun beki kana jeruk mah. Da jelema eta teh. Atuh sugan isuk pageto. Hirup urang jadi caang deui Mang Darman. Da urang mah ukur ikhtiar. Asian teu nama urang sangakeun we kana kagung. Sing sabar Mang Darman. Tong jadi rendam, tong jadi kiru hate, bisi hirup beki hese. Tong jadi kiru hate, bisi hirup beki hese.